السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullahu ta'ala. Kitab ini adalah penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Siyam, pembahasan tentang puasa. Hari ini kita akan memasuki pasal yang berjudul Al-I'tikaf. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar i'tikaf, dan mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah melakukannya. Apa itu i'tikaf? Dikatakan di sini, kalau dilihat dari sisi bahasa, i'tikaf itu bermakna al-lubthu, berdiam diri. Al-habsu, menahan atau memenjarakan. Al-mulazamatu ala syai', atau diartikan juga melazimi sesuatu. Adapun dari sisi syariat, yang dimaksud dengan i'tikaf adalah al-lubthu fil masjidi, berdiam diri di dalam masjid, min syakhsin makhsusin biniyatin, yang dilakukan oleh orang tertentu dan dia melakukannya dengan niat, yaitu niat i'tikaf karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, al-i'tikafu sunnatun fi kulli waqtin. I'tikaf itu adalah sunnah hukumnya di setiap waktu. Artinya kapanpun kita ingin i'tikaf, itu diperbolehkan. Dan hukumnya adalah sunnah, disunnahkan. Ya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 187, di mana Allah ta'ala berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian, kata Allah, sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ini bersifat umum, tidak ada pembatasan waktu. Begitupun dikatakan di sini, wa ma ya'ti fil bab min ahadis. Begitupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini, ya semuanya adalah bersifat umum. Di sini ada penjelasan yang penting disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, i'tikaf itu ibadatun qadimah. Adalah satu ibadah yang sudah ada sejak dulu. Syara'ahu Allah Ta'ala linnasi ala lisani anbiya'ihi. Yang Allah syariatkan atas manusia melalui lisan para nabinya. Misalnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 125 berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal 'akifin war-ruk'is sujud. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Begitupun kami perintahkan kepada Ismail alaihissalam agar keduanya membersihkan rumahku, yaitu masjid, lit-ta'ifin bagi orang-orang yang tawaf, wal-akifin bagi orang-orang yang i'tikaf, war-ruk'is sujud. Begitupun bagi orang-orang yang rukuk dan sujud. Artinya, para pemirsa Niaga TV, ibadah yang kita sebut dengan i'tikaf ini adalah ibadatun qadimah. Adalah ibadah yang sudah lama. Ibadah yang sudah ada sejak dahulu. Bahkan sejak zaman Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihimassalam. Lalu dikatakan di sini dalam riwayat Imam Al-Bukhari, diceritakan bahwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sesungguhnya ayahku, yaitu Umar ibn Al-Khattab, pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Jadi saat itu Umar belum masuk Islam, zamannya masih zaman jahiliyah, Umar pernah bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Berarti sejak dulu sudah ada. Bahkan bangsa Arab itu tahu ibadah yang namanya iktikaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan tersebut berkata, "Ufi binazrik." Laksanakanlah nazarmu itu wahai Umar. Padahal nazarnya dulu ya di masa jahiliyah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu dikatakan di sini, "Wal ashratul akhiratu akidun." Di 10 hari pertama, di 10 hari terakhir, itu lebih ditekankan lagi. Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'takifu al-ashral awakhira min Ramadan. Abdullah bin Umar berkata bahwa dulu Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam riwayat yang lain dari ibunda kita yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Bahwa Nabi biasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi pun mereka tetap melakukan i'tikaf. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, dari sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsat min Ramadan. Nabi pernah berpuasa di 10 hari pertengahan di bulan suci Ramadan. Fa'takafa aman hatta idza kana lailatu 21, sampai ketika beliau berada di malam ke-21. Wa hiya al-lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi, dan itu adalah malam ya di mana Nabi keluar dari i'tikafnya. Maka saat itu Nabi berkata, man kana i'takafa ma'i faly'takif al-ashr al-awakhir, barang siapa yang sebelumnya beriktikaf bersamaku di 10 hari kedua, maka iktikaflah di 10 hari yang terakhir. Wa qad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha, aku pernah diperlihatkan malam itu, maksudnya malam Lailatul Qadar, tetapi Allah menjadikan aku lupa malam tersebut. Dan pada malam itu ya, aku melihat diriku sujud di atas air dan tanah di pagi harinya. Faltamasuha fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Waltamasuha fi kulli witrin, carilah oleh kalian wahai umatku Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Wal ashratul akhiratu akidun, 10 hari yang terakhir lebih ditekankan. Li talabi lailatul qadri, dalam rangka mencari keutamaan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar sebagaimana kita telah ketahui bersama, beribadah di dalamnya khairun min alfi syahr, adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Wa yumkinu an takuna fi jami'i Ramadan, dan mungkin juga kita melakukannya 30 hari full di bulan suci Ramadan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana asma'u an lailatul qadr faqal hiya fi kulli ramadan, dia ada di setiap Ramadan. Artinya Nabi tidak menyebutkan secara spesifik Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Artinya kita kalau ingin iktikaf full 30 hari pun silakan. Wa fil ashratil akhirati arja, tetapi di 10 hari yang terakhir itu lebih diharapkan ya terjadinya Lailatul Qadar. Wa fi awtarihi arja, dan di malam-malam ganjil ya, itu lebih diharapkan lagi. Wa fil hadi wasalis wal 20 arja, dan di malam ke-21 dan di malam ke-23 itu lebih diharapkan lagi. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, taharrau lailatul qadr fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam berkata, iltamasuha fil ashril awakhir min Ramadan, carilah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadr fi tasi'atin tabqa, yaitu ketika tersisa Ramadan tinggal 9 hari, berarti malam 21. Wa fi sabi'atin tabqa, ketika tersisa Ramadan tinggal 7 hari, berarti malam ke-23. Wa fi khamisatin tabqa, ketika masih tersisa 5 hari lagi, berarti malam ke-25. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, hiya fil ashr, hiya fi tis yamdina au fi sab' yabqina, dia ada di apa dikatakan di sini? tis'iyam dina ay laylatul tasi wal ishrin. Laylatul tasi wal ishrin. Yaitu malam ke-29. Ada berarti ada riwayat 21, 23, 25, 29. Dalam riwayat dikatakan sab'u yabqin wa takunu lailatu ats-tsalisah wal 'ishrin, yaitu di malam ke-23. Dalam riwayat dikatakan di malam ke-27. Jadi yang pasti cari di 10 hari terakhir. Entah itu di malam 21, 23, 25, 27, bahkan dalam riwayat 29. Dan hikmahnya tentunya agar kita sungguh-sungguh beribadah di 10 hari yang terakhir. Karena mungkin terjadi di malam 21, mungkin 23, mungkin 25, dan seterusnya. Wa yukthiru fi lailatul qadar. Dan di malam Lailatul Qadar hendaknya kita memperbanyak ucapan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini zikirnya, bacaannya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa aqallul i'tikabi wa aqallul i'tikafi lubsun wa in qalla. Dan minimal seseorang dianggap beriktikaf adalah berdiam diri di masjid walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Bisyartin niyah. Dengan syarat dia berniat ingin iktikaf. Wa ziyadatahu alal aqalli at-tuma'ninah. Ya. Dan yang wajib pula harus ada tuma'ninah walau sejenak. Ya, tuma'ninah walaupun sejenak. Kalau tuma'ninah sebagaimana pernah kita bahas itu dalam sholat, satu kali kita membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud dan subhana rabbiyal azim ketika ruku, itu disebut tuma'ninah. Wa kaunuhu musliman aqilan sahiyan khalian minal hadatsil akbar. Dan disyaratkan pula orang yang iktikaf itu ya haruslah dalam kondisi muslim. Itu satu. Yang kedua berakal. Yang ketiga harus dalam kondisi sahian. Harus dalam kondisi sadar. Tidak boleh pingsan misalnya. Pingsan di dalam masjid. Itu tidak disebut i'tikaf. Khalian minal hadatsil akbar. Dan dia bersih dari hadas besar. Wa fil masjid. Dan i'tikaf dilakukan di masjid. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, walaupun ada pendapat sebagian ulama seperti pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala yang membolehkan apa iktikaf bagi perempuan di rumahnya. Walaupun pendapat yang lebih kuat iktikaf itu adalah di masjid ya berdasarkan firman Allah wa antum aakifuna fil masajid dan kalian iktikaf di dalam masjid. Lalu dikatakan di sini walau mutaraddidan fi jawanibihi, tidak masalah dia berputar-putar di dalam masjid, kadang di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di tengah, itu tidak masalah. Wala yakfi mujarradu al-mururi, dan tidak disebut itikaf kalau sekedar lewat lewat masjid itikaf, enggak, itu enggak disebut lewat. Enggak disebut itikaf kalau sekedar lewat. Wal afdalu kaunuhu bisaumin, yang paling bagus itikaf itu dalam kondisi berpuasa. Bagusnya, walaupun itu bukan syarat. Buktinya Nabi melakukan itikaf di malam hari dan malam hari tidak ada puasa. Wa fil jami', dan utamanya itikaf itu dilaksanakan di masjid yang ada salat Jumat di dalamnya. Agar dia tidak batal iktikafnya ketika datang hari Jumat dan dia harus mencari masjid yang di dalamnya ada salat Jumat. Wa an la yanqus an yaumin, dan bagusnya lagi iktikaf itu tidak kurang dari satu hari. Walaupun itu bukan syarat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, sekedar kita berdiam diri dengan niat i'tikaf walaupun beberapa saat itu bernilai i'tikaf. Walau nadhar al-i'tikaf fil Masjidil Haram aw al-Aqsa aw Masjid al-Madinah ta'ayyana. Barang siapa yang bernazar i'tikaf di Masjidil Haram, atau ada juga yang bernazar i'tikaf di Masjidil Aqsa, atau ada juga yang bernazar i'tikaf di Masjid Nabawi, maka dia harus melaksanakannya. Akan tetapi ada orang yang i'tikaf bernazar i'tikaf di Masjid Nabawi, atau dia ingin i'tikaf di Masjid Aqsa, dia malah i'tikaf di Masjidil Haram, tidak masalah. Karena pahala di Masjidil Haram lebih besar. Begitupun ada orang ingin i'tikaf di Masjidil Aqsa, dia malah i'tikaf di Masjid Nabawi misalnya, tidak masalah. Karena keutamaannya lebih besar di Nabawi. Atau orang ingin i'tikaf di Masjid Istiqlal misalnya, dia malah kerjakan di Al-Aqsa, tidak masalah. Karena pahalanya lebih besar. Oleh karena dikatakan di sini, tapi sebaliknya enggak bisa. Misalnya niat i'tikaf di Masjidil Haram, lalu dia malah i'tikaf di Masjid Nabawi, tidak bisa, karena pahalanya berbeda antara salat di Masjidil Haram dengan di Masjid Nabawi. Begitupun orang niat i'tikaf di Masjidil Aqsa, di Masjid An-Nabawi, tapi dia malah di Masjidil Aqsa, itu pun tidak bisa, karena pahalanya lebih besar di Masjid Nabawi. Walau ayyana masjidan ghairu dhalika lam yata'ayyan. Tetapi kalau dia bernazar ingin itikaf di masjid selain dari tiga masjid tersebut, maka tidak ditentukan masjidnya masjid yang mana. Karena semua masjid selain tiga masjid tersebut adalah sama, tidak memiliki keutamaan apapun. Wa yufsidul i'tikafu bil jima'i wal inzali an mubasharatin bi syahwatin. Dan i'tikaf itu batal dengan jima' bercampur badan, atau dengan keluarnya air mani ketika seseorang mendekati istrinya kemudian menempelkan kulit dengan kulit. Wa in nadhara muddatan mutatabi'atan lazimahu. Barang siapa yang bernazar untuk budda minhu, apabila dia keluar dari masjid untuk sesuatu yang memang harus dia lakukan. Ka'aklin, contohnya makan. Wa in amkana fil masjid, walaupun mungkin dilakukan di dalam masjid. Wa syurbin, atau contoh lain-lain dia minum. In lam yumkinu fihi, apabila tidak mungkin dikerjakan di dalamnya. Wa qada'il hajatil insan, atau buang hajat. Buang air besar, buang air kecil. Atau sakit, atau haid, atau yang lainnya, maka itikafnya tidak batal oleh sesuatu tersebut yang memang labudda minhu, sesuatu yang harus dikerjakan. Wa in kharaja minal masjid li ziyarati maridin, apabila dia keluar dari masjid untuk menziarahi orang yang sakit atau mengunjungi orang yang sakit, au salati janazatin, atau untuk melaksanakan salat jenazah, atau untuk mengerjakan salat Jumat, batal i'tikafuhu, maka i'tikafnya batal, artinya putus. Kalau dia niat berturut-turut, maka tidak dianggap itu berturut-turut, dia harus ulang agar berturut-turut. Wa in kharaja limanaratil masjid, apabila seorang yang sedang i'tikaf itu keluar menuju menara masjid. Kalau zaman dulu menara masjid itu, para pemirsa Niaga TV, digunakan untuk mengumandangkan azan. Apabila ada seorang yang i'tikaf, dia keluar menuju menara masjid, liyu'adzina, untuk mengumandangkan azan, jaza in kana huwal mu'adzinur ratib. Itu diperbolehkan, artinya tidak membatalkan i'tikaf kalau memang dia mu'adzin tetap. Ya. Wa illa fala. Tapi kalau dia bukan muazzin tetap, maka dia tidak diperbolehkan. Artinya kalau dia tetap keluar padahal dia bukan muazzin tetap, batallah itikaf dia. Wa in kharaja lima la budda minhu, apabila seseorang keluar dari masjid padahal dia sedang itikaf untuk satu keperluan yang harus dia lakukan, seperti misalnya makan, beli minum dan lain sebagainya.

dihilangkan segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan ya, sehingga bisa beraktivitas lagi seperti semula ya. Dan mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali, dimanapun para pemirsa Niaga TV berada, mudah-mudahan disehatkan badan kita, dikuatkan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ya. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk orang-orang yang sakit di antara kami dan di antara orang-orang Islam. Allahumma shfihim shifaan ajilan, shifaan la yuqadiru saqama. Ya Allah, berikanlah mereka kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ya la ba'sa tahurun insyaallah, tidak masalah. Mudah-mudahan sakitnya menjadi pembersih untuk kita semua. Ya, dan mudah-mudahan selesai kita dari sakit, sembuh kita, mudah-mudahan semakin semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ada penelpon sepertinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, begini Ustaz. Misalnya ada si A sama si B join bisnis gitu ya Ustaz ya. Si B itu tidak punya modal. Si A itu ngasih dia modal. Katanya ngeribukan barang gitu. Kalau ya, entah pakaian, baju misalnya gitu ya. Diutangkan satu bulan. Dan jadi dia perjanjiannya tuh masalah keuntungan, kata si A terserah si B lah nanti mau ngasih keuntungannya. Baik. Gitu ya. Terus sering berjalannya waktu, katanya orang tuh jalannya sih lancar, tapi katanya orangnya tuh bayar gak lancar. Jadi orang tuh bayar gak tepat waktu, gak perjanjian gak sesuai sebulan gitu ya. Terus akhirnya si B tuh ngasih kelonggaran. Apa-apalah dikasih kelonggaran sampai orang bayar katanya gitu, baru dikembalikan uangnya. Terus seiring berjalannya waktu lagi, kata si B tuh uangnya gak terkumpul, baru ada sedikit uangnya, udah dipinjam orang, kasihan sama orang perlu. Jadi uangnya untuk bayar si A tuh dipinjamkan sama orang lagi. Terus seiring berjalannya waktu lagi tuh, kata si B, enggak apalah membalikan uang dengan nyicil. Tapi kata yang punya modal tuh, enggak apalah membalikan uang dengan nyicil. Yang penting uangnya kembali. Terus kata, lama-kelamaan lagi tuh, maunya ditagih, kayak enggak mau bayar, kayak enggak mau membalikan kalau enggak ditagih, gitu ya. Ditagih terus, bayarnya pun nyicil. Nah, terus, seiring berjalannya waktu lagi tuh, pokoknya sedikit-sedikit lah bayarnya, gitu ya. Lama-kelamaan setelah berbulan-bulan, si A tuh lihat si B tuh beli barang, naikkan barang ke rumahnya gitu ya, beli lemari, beli kursi. Jadi nyesek hati si A tuh, kok dia gak bayar uangnya gitu ya. Baik, kok dia malah naikkan barang, belanja barang untuk keperluan rumahnya, perabot rumahnya. Baik, saya rasa jelas. Lagi-lagi, gini Pak Ustaz, katanya, terus si A bilang tuh, nah, saya tuh gak enak, nanti kamu terus. Kalau ada uang tuh, cobalah bayar, gak usah pakai ditagih, kata si A gitu ya. Terus si B bilang, saya juga gak enak ditagih. Jadi harus gimana bilang gitu, kalau kamu gak enak ditagih, kalau gak ditagih gak mau bayar gitu ya. Jadi gimana Pak Ustaz, sedangkan katanya abis ini saya keperluan keluarga banyak, abis ini gini gitu, gini gitu. Jadi nyesek juga, sedangkan itu kawan akrab, misalnya kita gak ada mau hubungan kita terusak gitu ya. Jadi gimana ngimbangi orang seperti itu Pak Ustaz? Baik, begitu Ibu. Ustaz, gimana sikap kita seharusnya Ustaz? Baik Ibu, barakallah Ibu. Baik. Tentunya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pentingnya kita hati-hati di dalam melakukan transaksi-transaksi yang sifatnya keuangan ya, terkait dengan keuangan. Harus jelas akadnya apa ya, harus ada ilmu terkait dengan akad. Apakah kita ingin melakukan hutang piutang? Tentunya kalau hutang piutang itu tidak ada keuntungan di dalamnya. Berapa kita meminjamkan uang kepada orang, maka seperti itulah kita mendapatkan uang tersebut. kita meminjamkan 10 juta, ya kembalinya 10 juta. Itu dalam transaksi namanya hutang piutang. Dan hutang piutang itu harus dicatat. Ya, idza tadayantum bidainin, apa Allah katakan ila ajalin musamma faktubu. Ya, tulislah. Dan boleh meminta jaminan, ya, memberikan pinjaman tetapi meminta jaminan misalnya agar dana kita yang kita pinjamkan itu ada jaminannya. Itu petunjuk dalam agama Islam. Tapi kalau yang saya lihat dalam kasus ini awalnya mudharabah. Mudharabah bagi hasil. Ya, bagi hasil. Si B tidak memiliki modal, si A punya modal. Maka si A memberikan modal kepada si B untuk diusahakan. Harusnya pembagiannya harus jelas sejak awal sehingga tidak terjadi konflik. Ya, harus jelas sejak awal. Misalnya si A mendapatkan 30%, si B mendapatkan apa? 70% misalnya. Nah, itu harus jelas. Ya, kalau ini kan bercampur antara itu bagi hasil dan bagi hasilnya tidak berjalan misalnya kan begitu. Tentunya kalau memang ada kelalaian dari si B, si A berhak untuk menuntut dan mengambil uang yang sudah dia investasikan. Tetapi kalau ternyata si B tidak memiliki kelalaian, maka si A tidak bisa menuntut apapun kalau seandainya rugi misalnya. Walaupun apa yang nanti tersisa diambil oleh si A. Ini kalau akadnya apa namanya, akadnya mudharabah. Tapi saya lihat dalam kasus ini jadi bercampur. Jadi akadnya mudharabah tapi di waktu yang sama akadnya hutang. Ya kalau hutang, hutang saja. Ya, dan ingat kalau hutang itu berbahaya. Ya, siapapun yang meminjam uang, hati-hati, pastikan dia berniat atau berusaha untuk mengembalikannya. Karena kalau dia dengan sengaja tidak mau membayarnya, apalagi dalam kondisi dia sudah sanggup membayar, artinya ada uang yang bisa dia bayarkan, hati-hati dengan sabda Nabi, matlul ghani zulmun. Orang kaya yang tidak mau membayar hutang, itu adalah kezaliman. Dan kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan kita pernah mendengar hadis tentang orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Yaitu orang-orang yang datang dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala sedekah, tetapi dia banyak menzalimi orang, baik dalam kaitan dengan fisik, kaitan dengan kehormatan, kaitan dengan harta benda misalnya. Maka setiap kali datang orang yang menuntutnya di akhirat, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi itu pahala-pahala amal ibadahnya. Sehingga habislah amal pahala dari amal ibadahnya, giliran dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi akan ditimpakan kepada orang tersebut. Oleh karenanya berhati-hati. Tapi kalau saya dengar tadi ditagih, ya, apa artinya ditagih mau mencicil, lebih baik diminta saja, diminta. Walaupun ya terkadang orang yang memberikan pinjaman malah harus mengalah. Ya harus mengalah dalam arti bahwa harus mengingatkan terus-menerus. Dan itu gak ada masalah diingatkan. Ya. Di awal ketika meminjam, yang meminjam itu memohon-mohon, ya. Kalau sudah diberikan pinjaman malah berbalik. Yang memberi pinjaman yang memohon-mohon agar uang itu dikembalikan. Tentunya tidak boleh seperti itu. Ya harusnya kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Bukan dibalas dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya itu tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kategori akhlak yang tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Hamba Allah di Jatim. Ibu Ana sudah sedikit pikun. Hal-hal tertentu sering lupa yang Ana tanyakan bagaimana hukumnya beliau suka berbohong. Baik waktu ngambil air wudu atau waktu sholat. Pura-pura sholatnya pun masuk kamar pintu ditutup. Ana intip kalau hendak duduk kadang tidur. Gimana solusinya sebagai anak? Ya mengingatkan terus ya. Selama orang tua kita masih mukallaf itu dalam arti beliau adalah berakal sempurna, maka kewajiban seorang muslim adalah terus-menerus mengingatkan. Ibu jangan lupa sholat, Ya, kalau bisa diajak sholat berjamaah, apalagi ibu kita dengan anaknya perempuan mengajak, bu ayo kita sholat berjamaah, saya menjadi imam, ibu jadi makmum, atau ibu jadi imamnya, saya jadi makmumnya misalnya. Nah, itu diingatkan terus ya, diingatkan. Ya, apalagi, dan itu bentuk sayang. Ya, bentuk sayang yang hakiki, bentuk sayang yang sebenar-benarnya adalah kita ketika kita mengingatkan orang tua kita beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian untuk salat dan agar mereka bersabar mengerjakan salat. Nah, itu diingatkan saja terus, ya diajak, diberikan pemahaman sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bagi pemuda muslim merantau, bekerja, tinggal? Ini banyak sekali. Merantau, bekerja, tinggal di negeri mayoritas penduduknya non-muslim. Ya kalau ada negeri muslim ya lebih baik di negeri kaum muslimin ya. Di sana agamanya lebih terjaga, akidahnya lebih terjaga, ibadahnya pun lebih terjaga, itu lebih utama. Ya, apalagi tidak ada sesuatu yang sifatnya urgen, tidak ada sesuatu yang sifatnya darurat, misalnya mencari ilmu yang tidak ada di negerinya, ada ilmu yang di negerinya tidak ada, atau dia ingin mengembangkan ilmunya lebih tinggi lagi, ya, itu mungkin saja. Itu pun kata para ulama dengan syarat bahwa dia harus berhati-hati, lalu dia harus menguatkan akidah dia, jangan sampai dia tertipu dengan gemerlapnya kehidupan di sana, dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dengan akidah-akidah yang menyimpang. Ya artinya kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting, ya sangat besar maslahatnya, kalau tidak ada sesuatu yang memang maslahatnya jelas-jelas besar, maka hendaknya anak-anak kaum muslimin, para pemuda, tidak pergi keluar sana. Kecuali tadi kalau ada sesuatu yang memang urgen dan sesuatu itu harus dipelajari untuk kemaslahatan kaum muslimin. Allah alam bissab. Apa ini? Pernah Sufyan As-Sauri rahimahullah keluar dari rumahnya dan kami berada di depan pintu beliau. Lalu beliau berkata, wahai para pemuda, bersegeralah dalam menggapai keberkahan ilmu. Karena kalian tidak tahu apakah kalian nanti akan bisa sampai kepada apa yang kalian impikan. Hendaknya sebagian kalian memberikan faedah ilmu kepada yang lain. Karena kalian tidak tahu apakah kalian nanti akan bisa sampai kepada apa yang kalian impikan. Allah alam bisa, saya tidak paham maksudnya. Ya kalian tidak tahu apa. Iya, kita semua tidak tahu bisa atau tidak sampai kepada impian kita. Dan salah satu kunci dalam menggapai impian adalah ilmu. Ya, kalau hanya mengandalkan diri kita yang lemah ini, susah. Maka harus ada ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, dia dapatkan dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang ingin akhirat juga harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, itu pun tidak didapatkan kecuali dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ibadah umrah, ketika sudah niat umrah, lantas lupa masih pakai celana dalam, apakah itu kena dam? Seandainya tidak bayar, apakah pahalanya berkurang? Nah, kalau memang lupa, dan itu murni lupa, Rabbana la tu'akhidna inna sina. Ya Allah, jangan hukum kami jika kami lupa, au akhtana, atau kami salah. Ya, jadi sesuatu yang dikarenakan lupa itu tidak dihukum dalam Islam. Ya, rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan, diangkat hukum atas umatku yang dikarenakan salah dan lupa. Ya Allah alam bissawab. Apakah boleh kita memanfaatkan diskon besar-besaran di mall sampai 50% yang dengan tujuan memperoleh dengan harga murah dengan kualitas barang yang oke? Gak ada masalah, silahkan. Ya, gak ada masalah. dengan maksud bukanlah memeriahkan. Iya, bukan maksud memeriahkan. Artinya kita lagi lewat di mall, kita lihat ada diskon 50%, kita belanja, enggak ada masalah. Allah alam besar. Baik. Tidak masalah. Allah alam besar. Apakah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan yang baik mengubah takdir sebelum telah melakukan maksiat, terus yang ditakdirkan masuk neraka? Apakah amalan yang baik bisa merubah takdir sebelumnya telah melakukan maksiat, terus yang ditakdirkan masuk neraka? Saya belum paham. Sebelumnya telah melakukan maksiat, terus yang ditakdirkan masuk neraka. Allah berfirman dalam ayatnya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan menghapuskan amal-amal dosa. Ya, di dalam hadis dikatakan, wa'atbi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan yang pernah dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Walaupun tetap dia dituntut untuk bertobat. Meninggalkan maksiat, menyesali maksiat, bertekad untuk tidak mengulang maksiat, dan lain sebagainya. Allah alam besar. Assalamualaikum. Bolehkah salat? Waalaikumsalam. Warahmatullah. Bolehkah salat sunnah wudu 5 menit sebelum waktu zuhur? Silahkan. Salat sunnah wudu tidak terkait dengan waktu salat. Kapanpun kita wudu, kemudian kita salat, itu disunnahkan. Makna dari memaafkan bukan berarti kita harus memberikan amanah dan kepercayaan lagi. Bolehkah kita menjauhi orang yang bertolak belakang antara lisan dan perbuatan? Iya, kita harus menjauhi mereka. Orang-orang yang suka berbohong, kita tidak mendekati mereka. Ya, walaupun hak mereka sebagai seorang muslim, ya wajib kita tunaikan. Seperti misalnya apabila mereka mengucapkan salam, kita menjawab. Apabila mereka mengundang, kita datang. Mereka bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, kita jawab dengan ya rahmukallah, dan seterusnya. Tetapi memilih sahabat tentunya ini lebih spesifik. Ya, memilih sahabat itu ya cari teman-teman yang baik. Nabi dalam hadisnya berkata, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu adalah tergantung kepada agama temannya. Allah alam besar. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari keburukan yang mereka bisikkan ke jiwa mereka selama mereka tidak mengucapkannya atau mengerjakannya. Ustaz, apakah maksud? Iya, kadang keburukan itu terlintas di hati kita. Keburukan terlintas di hati kita. Keburukan dalam arti maksiat, ingin melakukan maksiat, terlintas di hati kita. Itu tidak dicatat sebagai dosa selama tidak diucapkan keburukan itu. Terlintas di hati kita, kita ingin menghina orang itu. Tapi tidak kita ucapkan, maka tidak jadi dosa. Terlintas di hati kita, kita ingin melakukan maksiat. Tapi tidak kita lakukan, maka tidak dicatat sebagai dosa. Apakah amalan Sa'ad bin Mu'az yang membuat arsy Allah bergetar ketika dia meninggal dunia? Nah, itu kedudukan beliau. Beliau memiliki kedudukan yang begitu mulia. Ya, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan amal ibadahnya, dengan pertolongannya terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangannya dan lain sebagainya. Apa saja amalan yang boleh kita lakukan di dalam masjid ketika kita sudah berniat beritikaf dalam masjid walaupun hanya sebentar? Ya, amal-amal secara umum, baca Quran, ya, dan lain sebagainya, berzikir, menghadiri majelis ilmu, ya, salat dan lain sebagainya. Apakah benar bid'ah dibagi dua, bid'ah keyakinan dan bid'ah amaliyah? Iya betul, ada bid'ah keyakinan seperti bid'ah orang-orang Mu'tazilah, bid'ah orang-orang Qadariyah, itu kan kaitan dengan keyakinan. Ada bid'ah orang-orang Murji'ah, itu bid'ah keyakinan. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Baik, ini yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.